manakah ku cari. Terima kasih Mas. Aku masih di sudut kota. Terima kasih. Menantimu tak kunjung tiba. Sekian lama kita tak jumpa. Bayang-bayang kerinduan pun menggoda. Di manakah kau berada? Di manakah kau kasihku? Untuk Taiwan. Di siang yang syahdu ini kita goyang bersama Yuhalapa bersama Mas Gary bareng Devi Alifa. Di mana kan ku cari.